Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Telah kita masuki pembahasan tentang masail terkait dengan bab yang ke-16. Kita telah sampai pada masalah yang ke-6, kesimpulan atau petikan yang bisa kita ambil dari bab ke-16 ini. Maka tentunya alangkah baiknya untuk mengingatkan kembali bahwa yang pertama, tafsirul ayah. Telah kita ambil manfaat penafsiran ayat pada yang disebutkan di dalam matan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Ayat yang dimaksud adalah surat Saba ayat ke-23. Yang kedua, berdasarkan ayat itu, minal hujjah ala ibtalis syirki, sebagai hujjah bukti tentang batilnya kesyirikan. Ayat itu dijadikan pendalilan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang batilnya kesyirikan. Ditinjau bahwa para malaikat, siapa mereka yang demikian kuatnya dan perkasanya, itu bisa pingsan dan takut terhadap keagungan Allah Jalla wa'ala. Ketika Allah Jalla wa'ala turunkan wahyunya, kalau malaikat yang demikian kuatnya itu bisa pingsan, maka bagaimana dengan sesembahan-sesembahan, patung-patung, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah Jalla wa'ala, yang jauh keberadaan mereka dengan para malaikat Allah Jalla wa'ala. Maka justru sangat tidak layak mereka dijadikan sesembahan, kalaupun mau dibandingkan dengan para malaikat Allah alaihimussalatu wassalam. Maka kepada para malaikat saja tidak layak kita untuk menjadikan pembanding selain Allah Jalla wa'ala, apalagi mereka. Di situ yang dimaksudkan oleh muallif rahimahullah. Yang ketiga, penafsiran ayat masih pada surat Saba, pada kalimat qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir, para malaikat menyatakan al-haq, mengikuti apa yang disebutkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, bahwa firman-Nya Allah hak adanya, wa huwal aliyyul kabir, dan Allah itu maha tinggi dan maha besar. Penafsiran ini juga telah kita lalui. Ar-rabi'ah yang keempat, sababu su'alihim an dhalik, tentang sebab pertanyaan mereka, para malaikat tadi. Maka mereka bertanya, madza qala rabbukum, ya Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, Rabb kami, Allah Jalla wa'ala. Nah, dan bagaimana ketakutan para malaikat tadi terhadap diturunkannya wahyu dari sisinya dari Allah Jalla wa'ala. Al-khamisah yang kelima, anna Jibril yujibuhum ba'da dhalik. Bahwa Jibril alaihi salatu wassalam jawab kepada mereka, kepada malaikat yang lain. Dengan menyatakan kada wa kada, demikian-demikian. Dan beliau sebut dengan kalimat satu kata, al-haq, bahwa apa yang Allah firmankan kepada kalian adalah hak adanya. As-sadisah, itulah yang kita bahas terakhir pada kajian yang lalu. Dzikru anna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Disebutkan pula pada hadits itu bahwa yang pertama kali mengangkat kepalanya di saat tadinya sama-sama dalam keadaan pingsan, yang pertama kali mengangkat kepalanya dari malaikat Allah Jalla wa'ala adalah Jibril alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadits An-Nawas bin Sam'an. Peristiwa tentang itu disebutkan melalui hadits yang terakhir pada bab ini, yaitu melalui jalan An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dari sini pula kita dapatkan fadilah Jibril, tentang keutamaan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Naam, kita lanjutkan. Yang ketujuh. Masing-masing menyimak kitabnya. Jika belum ada, maka bisa menyimak melalui fotokopi yang telah di-share melalui forum. Silakan antum menyimak. Yang ketujuh, annahu yaqul li ahli samawat kullihim, bahwa dia menyatakan, dia di situ adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, menyatakan li ahli samawat terhadap atau kepada penduduk langit-langit, kullihim, semuanya, seluruh lapisan langit, li'annahum yas'aluna, karena mereka bertanya kepada beliau. Jibril jawab pertanyaan ahlus samawat karena mereka bertanya kepada beliau. Petikan yang singkat ini ditulis oleh penulis memaksudkan suatu tujuan. Lebih lanjut kita bisa mengetahuinya dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, fi hadza dalilun ala 'azamatihi bainahum. Pada poin ini menjadi dalil tentang 'azamatihi, keagungan atau kebesaran malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bainahum, di antara mereka. Ya. Sesuatu pertanyaan ditujukan, tentunya pertanyaan yang mengandung ilmu, bertanya untuk mengerti, untuk mengetahui jawaban, tentunya ditujukan kepada yang lebih mengerti. Maka yang lebih mengerti tadi menunjukkan kelebihan 6 dari yang bertanya. Nah, maka di sini para malaikat bertanya kepada Jibril sekaligus menjadikan pendalilan 'azamatihi bainahum, keagungan, kebesaran Jibril di antara mereka. Bisa dipahami? 6 Kita lanjutkan yang ke-8. Asaminatu annal ghasyya. Annal ghasyya, bahwasannya pingsan. Al ghasyya, pingsan itu ya'ummu ahlas samawat, mengumumi atau mengenai penduduk langit-langit, kullahum, semuanya. Artinya yang mengalami pingsan tadi adalah seluruh penduduk langit. Kita telah tahu mengapa pingsan. Apa jawabannya? Jawabannya adalah karena mereka menerima, mendapatkan wahyu Allah Jalla wa'ala. Kenapa sampai bisa pingsan? Karena mereka gemetar dan takut ketika wahyu Allah Jalla wa'ala turun. Poin ke atau masalah ke-8 ini, tu'khad min qawlih, terambil dari sabdanya beliau, fa'idha sami'a dhalik ahlus samawat, maka apabila penduduk langit-langit itu mendengarkan atau mendengarkan, sa'iku wa kharru lillahi sujjada, maka mereka jadi pingsan dan tersungkur kepada Allah dalam keadaan sujud. Nah, dalam keadaan sujud. Nah, jadi bukan sebagian, tetapi ya'ummu, mengumumi, menyeluruh, seluruh penduduk langit. Menunjukkan kebesaran Allah Jalla wa'ala yang menurunkan wahyu tadi. At-tasi'ah, yang ke-9. Yang ke-9, irtijaf as-samawat. Irtijaf artinya gemetar. As-samawat, langit-langit. Kalau tadi penduduknya pingsan, maka yang ke-9, langitnya pun juga bergetar. Likalamillah, ketika menghadapi firman-Nya Allah Jalla wa'ala tabaraka wa ta'ala. Liqaulih, kata Syekh Al-Utsaimin, poin ke-9 ini bisa dikatakan demikian, terambil dari kalimat hadis, akhadhatis samawatu minhu rajfah, langit-langit itu bergetar. 6. Takut disebabkan karenanya, karena wahyu Allah. Kata Syekh Al-Utsaimin, li ajlihi ta'ziman lillah, dalam rangka mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah dijelaskan beberapa kali tentang hal ini melalui hadis yang sudah kita bahas. Sehingga kita mengambil kesimpulan untuk memantapkan kita pada benak kita dari apa yang sudah kita lalui melalui kesimpulan-kesimpulan yang ada. Al-Ashirah, yang ke-10. Anna Jibrila huwa alladhi yantahi bil wahyi, bahwa Jibril alaihi salatu wassalam dialah yang yantahi bil wahyi, mengakhirkan wahyu Allah, ila haitsu amarahu, menuju ke tempat yang Allah perintahkan, sampai kepada tempat yang dimaksud. Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, la ahadun yatawalla isalul wahyi ghairi Jibril alaihi salatu wassalam. Tidak seorang pun dipasrahi untuk menyambung, menyampaikan wahyu selain Jibril alaihi salatu wassalam. beliaulah satu-satunya malaikat yang Allah tugasi, sehingga dengan itu dimuliakan beliau di antara para malaikat yang lain karena tugasnya yang begitu berat, mengemban menyampaikan risalah Allah dengan apa adanya kepada yang ditunjuk oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, dengan amanah. Hatta yusilahu ila haitsu amarahu bih. Sehingga sampai kepada yang Allah perintahkan. Li'annahul amin alal wahyi. Karena beliaulah yang al-amin, yang dipercaya, terpercaya di dalam menyampaikan wahyu. Nah, dan telah kita pahami pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Al-hadiya asyrah, yang ke-11. Zikru istiraqis syayatin. Penyebutan atau disebutkan juga pada hadis tersebut tentang istiraq, pencurian berita, asyayatin yang dilakukan oleh para syaitan. Alladzina yastarquna ma yasma'u fis samawat. Mereka lah yang mencuri berita, mencuri wahyu Allah, apa yang mereka dengar di langit. Nah, ditangkap. Begitu berhasil menangkapnya, maka kemudian mereka ambil. Fayulqunahu 'alal kuhan. Kemudian disampaikan hal itu kepada para tukang-tukang sihir, kepada pendukung-pendukungnya. Naam, yaitu para kuhan. Fayazidu fihi al-kuhan wa yanqusun. Maka para kuhan itu tadi menambah dan menguranginya sesuai dengan kepentingannya. Apa yang telah mereka dapatkan dari para syaitan, maka kemudian mana-mana yang perlu ditambahkan, mana-mana yang perlu mereka kurangi. Nah, melalui hadis tadi kita dapatkan bagaimana pencurian berita yang dilakukan oleh para syaitan. Asania asyrah, yang ke-12. Sifatu rukubi ba'dihim ba'da. Melalui hadis itu kita dapatkan bagaimana sifat atau cara penunggangan sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, wasofaha Sufyan rahimahullah bi'an harrafa yadahu wa baddada baina asabi'ih. Imam Sufyan rahimahullah ta'ala mensifatkan bagaimana menunggangi satu dengan yang lainnya sambil beliau merenggangkan antara jari jemarinya. 6. Keberadaan para syaitan untuk kemudian menyalurkan wahyu tadi kepada pengikut-pengikutnya. 6. Dari atas ke bawah ditunjukkan ya, secara turun-temurun penimpalan dari wahyu kepada orang yang ditunjuk oleh syaitan. Nah, kita dapatkan itu pada hadis. Nah, ats-tsalitsa asyrah, yang ke-13, irsal asyuhub, dikirimkannya oleh Allah asyuhub, jamaknya asyihab, Asy-Syihab itu cahaya yang memancar atau semburan api atau bisa bermakna pula bintang. Allati tahriqu mustarqi as-sama'. Allah kirim itu dengan tujuan membakar terhadap pencuri berita yang mereka dengar. Qala ta'ala, kita tahu peristiwa ini melalui salah satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr adalah surat yang ke-15 secara urutan. Pada ayat ke-18, Allah menyatakan, illa man istaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar, yang mereka dapatkan, yang bisa mereka dengar dari para malaikat yang Allah tugasi. Fa'atba'ahu shihab. Maka Allah kejar dia. Dia dikejar oleh malaikat yang Allah Jalla wa'ala utus. Nah, dikejar oleh shihabun mubin. Semburan api yang terang. Disambar. Nah, curian tadi. Bukti di sini diutusnya asy-syuhub. Ar-rabi'asyra yang ke-14 sangat berkaitan. Annahu taratan yudrikuhu syihab. Bahwa terkadang asy-syihab, semburan api atau bintang yang menyambar syaitan tadi bisa mengenai. Qabla an yulqiyaha, sebelum dia sampaikan kepada al-kuhan, kepada pengikutnya. Wa taratan yulqiha fi udhuni waliyhi minal insi. Dan terkadang kena pada atau tersampaikan atau berhasil pada telinga walinya dari kalangan ins manusia. Qabla an yudrikahu, sebelum terkenai oleh sambaran syihab. Ada yang kena, ada yang terluput. Nah, ketika itu terluput, maka sampailah kepada Al-Quhan. Nah, Al-Khamisa Ashrah yang ke-15. Kaunul kahin yasduqu ba'dul ahyan. Keberadaan kahin benar pada sebagian kondisi. Li'annahu ya'ti bima sami'a minas sama. Karena dia datang dengan apa yang didengar dari langit. Wa yazidu 'alaih, kemudian ditambahkan. Wa idza waqa'a ma fis sama' sara shadiqan. Maka jika jatuh di langit, maka jadilah shadiqan, benar berita itu. Nah, karena belum tercampuri atau adanya penambahan dari syaitan ketika sampaikan kepada al-kahin. Nah, maka jika sesuatu tadi benar, apa yang disampaikan oleh kahin, maka itu benar pada sebagian kondisi. Tidak benar atau dusta pada kondisi yang lain, bahkan nanti akan disebutkan mi'atu kadzibah, 100 kedustaan yang justru disampaikan oleh al-kahin. Maka muncul suatu pertanyaan, kata Syekh Al-Utsaimin, dan sekaligus jawabannya beliau ajarkan kepada kita. Pertanyaannya, kaifa yasma al-mustariqunal kalimata? Wa indama yas'alul malaikah. Wa indama yas'alul malaikatu Jibrila yujabuna biqaulil haqqi faqat. Bagaimana mereka para pencuri tadi yasma'ul kalimah, bisa mendengar kalimat, artinya wahyu tadi. Sementara di sisi lain ketika para malaikat bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dijawab kepada mereka oleh Jibril dengan perkataan al-haq saja. Nah, bagaimana ketika kita dihadapkan dengan suatu pertanyaan demikian, kata beliau. Nah, ini beliau angkat suatu hal yang mungkin suatu saat akan terjadi. Pernyataan atau syubhat semacam ini. Maka kata beliau, al-jawab, annal wahya la ya'lamuhu ahlus sama. Bahwa wahyu tidak diketahui oleh penduduk langit. Bal huwa minallahi ila Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hanya diketahui dari Allah jalla wa ala yang langsung ditujukan kepada Jibril alaihi salatu wasallam, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga beliau ketika ditanya oleh para malaikat yang lain, beliau katakan pasti hak adanya apa yang Allah wahyukan. Ammal umur al-qadariyah allati yatakallamullahu biha, sedangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan takdirnya, yang mana Allah Jalla berbicara tentangnya, falaisat khassah bi Jibril, maka bukanlah khusus kepada malaikat Jibril saja. Bal rubbama ya'lamuha ahlus sama'i mufassalah. Bahkan barangkali penduduk langit mengetahuinya secara terperinci. Tsumma yasma'uha mustarqus sama'. Kemudian hal itu dicuri beritanya oleh syaitan. Apa yang bisa ditangkap berhasil, berhasil. Apa yang luput maka terluput. Nah, demikian untuk memadukan tadi bagaimana hal itu bisa dicuri. Sementara sisi lain kemudian malaikat ketika bertanya tentang hal itu kepada Jibril, Jibril hanya mencukupkan dengan jawaban al-haq, pasti hak adanya. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. As-sadisa asyrah, yang ke-16. Kaunuhu yakdzib, keberadaannya dusta, ma'aha, padanya, apa yang dibawanya, mi'ata kadzibah, mi'ata kadzibah, dengan 100 kedustaan. Artinya kata Syekh Al-Utsaimin yang mensyarah kitab ini, yakdzib ma'al kalimah allati talaqqaha minal mustarqi. Bahwa kahin tadi dusta terhadap kalimat yang didapatkannya dari al-mustarqi, dari pencuri berita. Dan penyebutan mi'atu kadzibah, 100 kedustaan, bukanlah dalam bentuk pembatasan. Bukan hitungannya sampai 100, tapi 100 adalah ungkapan. Ungkapan begitu banyaknya. Begitu banyaknya terhadap kedustaan yang disampaikan, maka diungkapkan dengan kata-kata mi'ah, 100. 100 kedustaan bukan hitungan atau batasan, Tetapi ungkapan al-mubalaghah menunjukkan selalu banyak kedustaan dan mesti kedustaan yang disampaikan oleh mereka. Nah. As-sabi'asyrah yang ke-17. Annahu lam yusaddaq kadzibuh. Bahwa dia tidak bisa yusaddaq, dibenarkan. Kadzibuh, kedustaannya. Illa bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama, melainkan kalimat yang telah didengar dari langit. Kalimat yang didengar dari langit pasti benarnya. Sementara kedustaan itu bersumber dari dia. Nah. Kata Syekh Al-Utsaimin, wa amma ma qalahu min indi fa huwa takharrus. Adapun yang dikatakan dari sisinya, maka itu takharrus, kedustaan. Bal kalimat lati sami'aha tusaddaq. Sementara kalimat atau wahyu yang telah didengar dari langit itu dibenarkan. Walladhi yudhifuhu kullih kadzib. Yamuhu bihi alannas. Dan apa yang disandarkan itu semua adalah kedustaan kepada manusia. Nah. Berita dari langit pasti benarnya. Kemudian ketika disampaikan kepada pengikutnya, maka sudah tercampuri dengan kedustaan. Atsamina asyrah yang ke-18. Qabulun nufus lil batil. Penerimaan jiwa terhadap kebatilan. Kaifa yata'allaquna bi wahidah wa la ya'tabiruna bi mi'ah. Bagaimana mereka bersandar kepada satu perkara sementara tidak menganggap yang lebih banyak dari itu? Tidak menganggap yang 100 tadi. Bersandar hanya dengan satu, sementara lainnya disingkirkan. Menunjukkan bagaimana jiwa itu kecenderungan kepada kebatilan itu begitu kuat. Wa hadza sahihun. Pernyataan atau kesimpulan demikian, kata Syekh Al-Utsaimin, sahih, benar adanya. Wa laisa sifatun 'ammah li'ammatin nas. Dan di sini bukanlah sifat keumuman mayoritas manusia. Bali ahlil jahal wassafah. Akan tetapi teruntuk bagi mereka yang jahil, mereka yang dungu, yang tidak bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil. Selalu-selalu saja untuk cenderung kepada kebatilan. Apa yang sesuai dengan yang apa yang diinginkan itulah yang diambil, sementara sekian banyak yang ada di hadapannya disingkirkan karena adanya suatu kepentingan. Fahum yata'allaquna bil kahin, maka sebagai bukti mereka itu bersandar kepada al kahin. Min ajli sidqihi marratan wahid, dalam rangka membenarkan yang satu saja. Al-Kahin, sebagaimana disebutkan pada poin yang ke-15, nam yusaddaq ba'dul ahyan. Terkadang dikatakan benar pada sebagian kondisi. Nah, kalau apa yang didapatkan tadi dari langit tidak tertambahi dan tidak pula terkurangi. Tapi ketika sudah tercampuri, maka berita tadi sekian banyak kedustaan. Wa amma mi'ah kadziba fala ya'tabiruna biha. Sedangkan 100 kedustaan tadi tidak mereka anggap. Wala syakka anna ba'd as-sufaha yaghtarruna bis-shalih al-maghmur bil-mafasid. maka tidak diragukan lagi bahwa sebagian orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh, itu tergoyahkan orang terhadap as-salih al-maghmur, suatu kebaikan yang tercampuri dengan al-mafasid, dengan kerusakan. Walakin la yaghtar bihi ahlul aqli wal iman. Akan tetapi hal itu tidak menjadi tergoyahkan oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan memiliki keimanan. Mereka tetap tegar, kokoh, tidak mudah untuk tergoyahkan. Walihada lamma nazala qawlu ta'ala. Maka Syekh menyebutkan satu contoh pada satu ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah khamr dan masalah maisir. Qul, jawablah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang bertanya tadi, fihima ismun kabirun. Pada dua benda tadi, khamr dan maisir, judi, adalah dosa. Ismun kabirun, dosa besar. Wa manafi' linnas, dan ada manfaat-manfaat bagi manusia padanya. Dosa besar dan adanya manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima, sementara dosa keduanya itu lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kedua perkara tadi, khamr maupun maisir, sudah ditinggalkan oleh kebanyakan para sahabah. Nah, karena mereka menggunakan akal yang sehat dan menggunakan keimanan. Mereka bisa menimbang antara yang hak dan yang batil. Mereka orang-orang yang berakal. Karena itu Allah sudah katakan di akhir ayat, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Walaupun di sana ada manfaatnya, tentu, tetapi di sana adanya dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Maka segera orang yang berakal tadi tidak kemudian menunda-nunda atau kemudian masih berpikir lagi. Karena apa? Karena mereka sudah iman kepada Allah bahwa Allah, apa yang Allah sebutkan pasti benarnya. Sehingga tidak kemudian mengurusi manfaat walaupun di sana ada manfaatnya. Segera mereka tinggalkan. Ini para sahabat. Nah, maka orang yang berakal, kata Syekh, la yumkin idza wazana bainal asya an yurajjiha janibal mafsadah. Orang yang berakal tidak mungkin apabila menimbang sesuatu masalah kemudian menguatkan sisi kerusakannya. Sudah, kalau memang di sana padanya kerusakan, apalagi kemudian kerusakan tadi lebih besar, segera ditinggalkan. Tanpa berlama-lama untuk menimbang dan menimbang, akhirnya kemudian jadi bimbang. Nah, demikian, kalau orang yang berakal sehat, orang yang beriman, maka tidak bersandar kepada satu, sementara di sana kerusakan yang banyak, sebagaimana yang dilakukan oleh kahin. Kalau mungkin satu terkadang ada benarnya, tetapi 100 kedustaan yang dia lakukan. Yang ke-19, yang terakhir, itulah yang bisa kita mampui pada kajian malam ini. Yang ke-19, kaunuhum yatalaqqa ba'duhum min ba'd tilkal kalimah wa yahfadunaha. Keberadaan mereka menyampaikan sebagiannya dari sebagian kalimah. Wa yahfadunaha, dan mereka hafalkan. wa yastadillunaha yastadilluna biha, dan kemudian mereka berdalil atau menjadikan dalil dengannya. Syekh Al-Utsaimin menyatakan al-kalimah di situ as-sidqu, adalah kebenaran atau kejujuran. Li'annaha hiya allati turawwij bidha'atahum, karena dengannya untuk melariskan barang dagangannya. Ya, dustanya banyak, kemudian disusupi, disela-selai dengan sesuatu yang baik. Ya, untuk mewarnai supaya tidak kelihatan dusta sama sekali. Sebagaimana yang dilakukan oleh kahin, mungkin ada benarnya, tapi kedustaannya banyak. Nah, walau kanat bidha'atuhum kulluha kadhibah ma rajat bainan nas, walaupun apa yang dipromosikannya itu semua adalah dusta, tetapi kemudian dia sisipkan al-kalimah, suatu perkara yang benar, dalam rangka untuk bisa diterima oleh orang-orang yang mempercayainya. 19 dari masail yang telah dikupas dan diambil melalui hadis tadi, dikembangkan. Sekian faedah yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan manfaat dari ilmu yang telah sampaikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.